Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada bab yang ketiga, khanifillah. Bab yang sangat penting yang hubungannya dengan keadaan kita, yaitu tentang adab penuntut ilmu, yang dibagi oleh Imam Ibnu Jamaah menjadi beberapa fasal. Ada tiga fasal, diawali dengan adab seorang thalib terhadap dirinya sendiri. Adab terhadap dirinya sendiri. Apa yang telah kita ambil? Indahnya Iqbal. Nah, santap. Hendaknya dia membersihkan hatinya dari semua apa? Semua sifat-sifat yang buruk, ya, dari naam kedengkian, taib, kemudian dendam, hasad, akidah yang buruk, akhlak yang buruk. Kenapa kok harus dibersihkan dulu? Nah, kenapa kok harus dibersihkan dulu? Indak ya Hanafi. Nah, tayyib. Butuh membersihkan hati dari kotoran-kotoran yang disebutkan tadi agar apa? Agar siap untuk menerima ilmu, sehingga ada ruangan yang luas di hati kita, ikhwan fillah, untuk apa? Untuk menyimpan ilmu. Karena butuh tempat yang bersih. Sebagaimana orang yang mau bercocok tanam, dia mempersiapkan tanah, mempersiapkan lahan yang bagus agar bisa tumbuh tanaman dengan subur. Demikian pula hati kita, ikhwan fillah. Naam. Tayyib, kalau hati bersih, maka akan mudah menerima kebaikan. Tayyib, contohnya saja satu perkara. Kalau hati ini terisi dengan sifat kibir, sifat sombong, maka dengan sifat sombong ini akan tertolak ilmu yang banyak. Orang sombong, ilmu datang faedah bagus, nasihat bagus, dia terima kalau dari orang yang lebih tinggi misalnya. Dari orang yang lebih tinggi dari dia. Gantian datang nasihat naam atau faedah dari yang dianggap dia lebih rendah umurnya, atau baru belajar, atau yang dianggap keilmuan secara umum masih di bawahnya, tapi dia punya faedah yang tidak dia ketahui. Menyombongkan diri. Naam, enggak akan masuk faedah. Ini contoh. Al-kibr. Naam. Sifat sombong, karena hakikat sombong adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Jadi adab ini ikhwanul fillah diusahakan, betul-betul apa? Diingat-ingat dan diusahakan untuk kita wujudkan pada diri kita, karena ini adab kita semua terhadap diri-diri kita dalam menuntut ilmu. Yang sudah maka teruskan dan dijaga, yang belum segera untuk mewujudkannya. Sekarang kita masuk pada adab yang kedua, athani husnun niyyati fi talabil ilm. Setelah hatinya dibersihkan, khanifillah, diisi dengan niatan yang bagus. Ini. Nah, maka adab yang kedua adalah apa? Bagusnya niat dalam menuntut ilmu. Nah, dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala butuh niatan yang bagus agar apa? Mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena kita duduk, ikhwanul fillah, duduk menghafal ayat-ayat Al-Qur'an, duduk menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Taib. Kita mengharap itu semua bermanfaat, ya tidak? Bukan hanya sekedar membuang waktu. Bukan hanya sekedar mengejar target, enggak. Tapi untuk bisa mendapatkan kemanfaatan yang kita hafal. Contohnya Al-Qur'an yang paling jelas. Satu ayat afani fil khairun min naqah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika naam taib menggembirakan hati-hati para sahabat. Duduk pagi hari afani fil setelah salat subuh membaca satu ayat khairun min naqah wa ayatain khairun min naqatain. Dua ayat lebih utama daripada dua ekor unta. Kalau seorang di pagi hari membaca satu juz, sudah apa? Sudah 600-an unta dia kumpulkan. Nah, lebih bagus dari unta-unta itu. Nah, ini ihtisab. Untuk ihtisab di sini, terkadang kan kita lalai. Ya, baca saja sudah rutinitas karena disuruh. Nah, baik, apalagi kalau sudah di panggil. Nah, ya. Baca kan itu. Lawan kantuk di pagi hari, apalagi di hari-hari ini, hari-hari yang yang dingin. Yang waktu pagi tidak ada waktu, ya diganti khalifah, jangan sampai taib dalam seharian tidak memegang mushaf. Yang pagi sudah harus bekerja, ganti di waktu yang lain. Nah, ini contoh. Kita mengharapkan kemanfaatan. Maka adab yang kedua ini sangat penting, yaitu husnul niyah fi talabil ilm, bagusnya niat dalam menuntut ilmu. Lalu niatan yang bagus itu yang bagaimana? Ibnu Jamaah membimbingkan di sini, bi an yaqsuda bihi wajhallahi azza wajal, dengan memaksudkan, ya, dengan ilmu itu wajah Allah Subhanahu wa taala. Dia memaksudkan dengan ilmu yang dia tuntut tersebut wajah Allah. Maksudnya apa? Untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala kelak di surganya. Untuk bisa mendapatkan keridhaannya. Naam. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur, ikhwan fillah. Naam. Kenikmatan terbesar bagi penduduk surga adalah apa? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Fa ma utu syai'an ahabba ilaihim minan nadar ila wajhi rabbihim. Tidak diberi anugerah yang lebih mereka cintai daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa taala kala di jannahnya. Bi an yaqsuda bihi wajhallahi azza wajal wal amala bihi. Dia memaksudkan dengan menuntut ilmu untuk beramal, bukan sekedar menambah wawasan. Karena sebagian orang khanifillah, apalagi terkadang bapak-bapak orang yang sudah tua, datang menghadiri majelismu untuk menambah wawasan. Menambah wawasan, keliru. Hanya sekedar menambah wawasan, tidak ada niatan untuk beramal. Taib. Tapi niatannya ikhwanifillah untuk dia beramal dengannya. Yang ketiga, wahya asy-syari'ah, dan meniatkan untuk menghidupkan syariat ini. Karena kalau bukan kita yang nguri-uri, kata orang Jawa, yang menjaganya, yang berusaha untuk apa? Mempelajarinya sehingga syariat hidup tegak, siapa? Manusia berkuar-kuar ikhwanifillah mari mendirikan khilafah. Target kita untuk apa? Menegakkan daulah Islamiyah. Gantian ditanya tentang ahkam syariah, tidak tahu. Taib. Gantian ditanya tentang hukum dan adab yang dibimbingkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seputar permasalahan kencing, tidak bisa menjelaskan. Bagaimana mau mendirikan khilafah Islamiyah kalau permasalahan seputar WC tidak memahami bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak akan jadi khilafah. Ini sesuatu yang simpel. Perkara yang ada di rumah kita tidak mengetahui hukum-hukum syariat padanya, bagaimana mau tegak daulah Islamiyah? Dan ini keadaan banyak dari saudara-saudara kita kaum muslimin. Padahal Nabi SAW telah menjelaskan semua itu. Jadi kita mempelajari agama Allah untuk ihya syariah. Jadi jangan seorang merasa sepele ini permasalahan yang kita bahas, adab dalam dalam masuk WC, adab mau tidur, adab bangun tidur, adab ketika minum. Ini perkara Bukan perkara ringan, ikhwanifillah. Dalam agama ini tidak kita katakan perkara ringan. Boleh kita mengatakan hal yang mudah, tapi jangan dibiasakan untuk mengatakan itu sepele, ringan. Tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan kepada nabinya, inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Kami akan membebankan kepadamu perkataan yang berat. Jadi niatkan juga ikhwanifillah ihya asy-syari'ah, untuk menghidupkan syariat ini. menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak ditinggalkan oleh manusia. Baik, sunnah doa ini juga yang saya lihat, ikhwan fillah, doa bainal adzan wal iqamah, hidupkan. Kalau seandainya tidak melakukan salat sunnah, ya luangkan waktu untuk berdoa. Terutama misal kalau kita sudah capek untuk apa? Untuk naam salat isya. Ada waktu jeda antara adzan dan penunaian salat isya. Hidupkan untuk apa? Doa. Nah, kalau kita misalnya rada capek mau salat sunnah. Nah, salat sunnah karena ini juga tidak muakkadah. Katakan gitu pikirannya. Tidak muakkadah. Baik, nanti-nanti saja. Ya doa ikhwanillah. Angkat kedua tangan kita karena itu adalah apa? Waktu mustajabah. Ini juga perlu dihidupkan. Tatkala manusia kita dengar seperti itu di antara adzan dan iqamah. Naam. Baik. Puji-pujian seperti itu. Antara adzan dan iqamah. Ketika naam ada bid'ah seperti itu, sunnah ini hilang. Coba perhatikan di masjid-masjid kaum muslimin, mana naam yang kemudian setelah salat sunnah berdoa mengangkat kedua tangannya. Jarang sekali. Apalagi masjid-masjid yang diisi dengan lantunan-lantunan apa puji-pujian tadi. Kita mau sholat saja sudah naam sholat sunnah sudah tidak bisa khusyuk. Nah, sehingga kalau bukan ahli sunnati wal jamaah khanifillah, siapa yang akan menghidupkan syariat Allah? Nah, membiarkan jenggot, kemudian apa? Tayyib tidak memanjangkan celana di bawah mata kaki. Kalau bukan ahli sunnah, siapa yang akan apa? Mengenalkan bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut kepada umat. Ini niatan ketiga. Kemudian niatan yang keempat, watanwiru qalbihi, dan meniatkan untuk apa? Menerangi hatinya agar hati ini terang dengan ilmu. Taib. Kenapa? Karena hati tanpa ilmu ikhwani fillah gelap. Taib. Allah Subhanahu wa taala sifati Al-Qur'an dengan nur. Naam. Taib. Karena berisi tentang ilmu. Taib. Wa tahliyata batinihi, dan untuk menghiasi batinnya. Kalau batin seseorang dihiasi dengan ilmu, maka akan menjadi bagus. Cuman kebanyakan manusia lebih condong untuk menghiasi apa? Menghiasi jasadnya yang zahir, tapi hatinya dibiarkan rusak. Hatinya dibiarkan sakit. Nah, taib. Hati yang sakit, afani fillah, hati yang jauh dari apa? Dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hati yang sehat, hati yang senantiasa rindu. Senantiasa rindu untuk mengingat Allah. Nah, kapan terjatuh dalam apa? Dalam suatu kemaksiatan segera sadar, terluka hatinya terasa. Penyesalan yang besar. Tapi hati yang sudah rusak, melakukan dosa-dosa yang banyak, ya biasa saja. Tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa gelisah. Makanya hendaknya kita perhatikan tentang batin kita. Jangan sampai keadaan batin kita terhadap suatu kemungkaran, suatu kemaksiatan, seperti keadaan apa? Tukang sampah terhadap sampah. Yang sudah terlalu sering mencium bau sampah, akhirnya sudah terbiasa dengan sampah, tidak merasa jijik, tidak merasa apa, jengah dengan sampah-sampah yang ada di sekelilingnya. Ini contoh. Jadi kita niatkan untuk tahliyata batin, untuk menghiasi batin ini. Niatan berikutnya, wal qurba minallahi ta'ala yauma liqa'i, dan untuk apa? Memperdekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari bertemu dengannya. Kita semua akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai sekalian manusia, sungguhnya kalian itu di dunia berusaha. Naam, berusaha. Baik, kemudian kalian akan bertemu dengan Rabb kalian. Maka hendaknya ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi hamba-hamba yang dekat dengannya, bukan hamba-hamba yang terjauhkan, hamba-hamba yang terlaknat. Hamba-hamba yang na'am haram mendapatkan rahmat. Kemudian wa ta'arudza lima 'adda li ahlihi min ridwani wa 'azimi fadlih. Dan berusaha untuk bisa mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi orang-orang yang menjadi pengemban ilmu. Baik. Melihatkan untuk bisa apa? Bisa menjadi orang-orang yang bisa mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk pengemban-pengemban ilmu berupa keridhaan dan agungnya keutamaan. Subhanallah. Niatan ini ya khanifinah, kalau kita nah hadirkan pada diri kita akan apa? Akan sangat bermanfaat. Dan juga akan semakin menambah keutamaan di atas keutamaan. Baik. Semakin menambah keutamaan di atas keutamaan. Mengharapkan wajah Allah, kemudian bertekad untuk beramal dengannya, menghidupkan syariat untuk menerangi hati, menghiasi batin, dan untuk memperdekat diri kepada Allah kelak ketika bertemu, dan untuk bisa mendapatkan apa yang Allah persiapkan berupa keridhaan bagi pengemban ilmu dan keutamaan yang agung. Yang telah kita lewati keutamaan-keutamaan pengemban ilmu di depan kitab ini. Baik. Qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, ma 'alajtu shay'an ashadda min niyyati. Sufyan ats-Tsauri, Amirul Mukminin fil Hadith, mengatakan berhubungan dengan masalah niat ini. Setelah kita tahu ya khanifillah, bagusnya niat yang harus kita hadirkan itu bagaimana? Imam-imam Ibnu Jamaah membawakan di sini perkataan Ats-Tsauri rahimahullah untuk menunjukkan bahwasanya menata niat itu bukan apa? Bukan perkara yang mudah. Menata niat bukan perkara yang mudah. Ini yang mengatakan bukan orang apa? Orang biasa. Imam. Nah, menjadi rujukan di zamannya. Ma'alajtu syai'an, tidaklah aku mengobati suatu hal yang lebih sulit daripada apa? Niatku. Kematian untuk menata agar bisa lurus, tidak bengkok. Naam. Ini naam, tidak ada sesuatu yang lebih sulit melebihi niatan. Kenapa? Karena niatan itu di hati. Ya tidak. Niatan itu di hati. Kalau niatan di mulut mudah ya khanifillah, kita tinggal mengucapkan, dijaga sudah beres. Tapi niatan itu di hati dan sifatnya hati itu berbolak-balik. Nah, sifat hati itu senantiasa berbolak-balik. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati sesuai dengan kehendaknya. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna quluba bani adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman yusarrifuhu haitsu yasha. Sebenarnya hati-hati anak Adam itu berada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala yang Allah palingkan na'am sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Maka agar hati kita terarah pada niatan yang bagus, harus ada apa? Ijtihad, harus ada satu sungguhan, harus mujahadah. Melawan semua goda-godaan yang khanifillah yang nanti akan disebutkan oleh Imam Ibnu Jamaah rahimahullah ta'ala. Godaan dunia, godaan kedudukan, godaan pujian, taib, godaan wanita, godaan harta, dan seterusnya. Dari hal-hal yang sangat mudah memalingkan manusia dari niatan yang lurus. Nah. Dan juga niatan mendasar yang hendaknya ada pada penuntut ilmu yang belum disebutkan di sini akhwanifillah, yaitu yang diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ketika beliau menegaskan apa? Talabul ilmi la ya'adiluhu syai. Menuntut ilmu itu tidak ada bandingannya sesuatu pun dari ibadah-ibadah sunnah. Tidak ada yang membandingi menuntut ilmu ikhwanifillah dari ibadah-ibadah sunnah. Taib. Tapi bagi siapa? Kata beliau, liman saluhat niyatuh, bagi orang yang niatannya benar. Lalu bagaimana niatannya benar itu? Qala tanwiraf al-jahli an-nafsika wa an-ghairik. Engkau meniatkan untuk mengangkat kejahilan dari dirimu dan dari selainmu. Mengangkat kejahilan dari dirimu. Ini kalau dijabarkan, nah, sebagaimana dirinci oleh Imam An-Najmah Al-Qanifillah. Nah, taib. Meniatkan untuk menyenari hati ini kan mengangkat kejahilan, ya tidak. Untuk bisa menghiasi batinnya, untuk bisa beramal dengannya dan seterusnya. Kemudian apa? Untuk menghilangkan kejahilan dari orang-orang di sekitar. Setelah dia menghiasi diri dengan ilm dan beramal, kemudian berusaha untuk menyebarkan. Dan itulah apa? Ihya'u syari'ah, menghidupkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jangan sampai khanifillah niatan kita luput dari apa yang disebutkan di sini, yaitu untuk semata-mata dalam menuntut ilmu mengharapkan keridhaan Allah dan hal-hal lain yang bagus yang disebutkan di sini untuk ditata. Tapi inti utamanya adalah harus ikhlas. Ikhlaskan dalam menuntut ilmu semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Taib. Bukan karena anak. Ya, anakku ingin belajar, sudah ngikut saja. Bukan karena apa? Suami. Karena suamiku ingin naam dekat pondok, sudah ngikut saja, sudah. Sebenarnya saya tidak mau. Saya malas. Atau sebaliknya, karena istri misalnya. Naam, sudah ngikut istri saja. Atau karena orang tua. Semua masing-masing kita, ya ada yang kita anak, ada yang kita suami, ada yang kita istri, ada yang kita bapak, ya tidak. Ya, masing-masing sesuai kondisi maka ditata ifani fil. Nasallallahu alaihi wa sallam an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardha. Walhamdulillahi rabbil alamin.